الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، كون مسلمين والمسلمات وأبناء طلب، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، Allah masih memberikan kepada kita taufik. Allah memudahkan kita untuk mengunjungi majelis ilmu, yang mana kita ketahui bahwasannya majelis ilmu merupakan salah satu dari ibadah yang besar, bahkan ibadah yang terpenting, karena seluruh ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, semuanya harus bermodalkan ilmu. Sebagaimana yang disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullah, hubbul ilmi wa talabuhu aslu kulli ta'atin. Mencintai ilmu, kata Ibnul Qayyim, dan juga berusaha untuk mencarinya, menghadiri majlis ilmu, aslu kulli ta'atin, merupakan asal dari seluruh ketaatan yang kita lakukan. Kita melakukan banyak salat, melakukan puasa, melakukan berbagai amalan ibadah, pondasi awalnya adalah ilmu. Oleh karenanya tidak salah ketika dikatakan ibadah, salah satu ibadah terbesar adalah mencari ataupun mempelajari ilmu agama. Namun ahabati fillah wa abnai talaba rahimani wa rahimakumullah, biarpun ilmu merupakan amalan yang mulia, amalan yang besar, mungkin dikarenakan memiliki manfaat yang besar pula, pasti di dalam menuntut ilmu ada pencegah, ada penghalang, yang dengan penghalang tersebut tidak bisa kita memperoleh ilmu, atau dikarenakan penghalang tersebut menjadikan kita jauh ataupun bahkan tidak mendapati ilmu. Apakah penghalang tersebut? Al-Imam Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, Imam besar, Al-Imam Al-Auza'i, beliau menyebutkan talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, seorang pencari ilmu, seorang yang bergelut dengan ilmu, bila sakinatin, tanpa adanya ketenangan, penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, bila sakinatin, tanpa adanya ketenangan. Wala hilmin, dan juga tidak memiliki kesabaran. Kata beliau, kal ina'i al-munkhariq, seperti wadah yang bocor, kata beliau. Seperti wadah yang berlubang, bocor, tirih. Orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, namun bersamaan dengan itu pada dirinya tidak ada ketenangan, tidak juga memiliki kesabaran. Kata Imam Al-Auza'i, kal ina al-munkhariq, seperti wadah, ember yang bocor, yang berlubang. Kullama hamala fihi syai'un tanathur, ketika sesuatu diangkat darinya, tanathur, akan jatuh. Akan hilang. Inilah dua penghalang yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i terhadap kita penuntut ilmu. Dua penghalang yang menjadikan kita tidak mendapatkan ilmu dalam keadaan kita penuntut ilmu. Kita penuntut ilmu bermajlis, duduk bersama-sama dengan yang lain, mendengarkan fawaid, faedah minal fawaid, mendengarkan nasihat-nasihat, ilmu-ilmu. Namun terkadang kita semua sama posisinya penuntut ilmu, namun ada di antara mereka yang tidak membawa apa-apa setelah dia mendengarkan faedah, setelah dia mendengarkan nasihat, seakan-akan nasihat tersebut hilang begitu saja. Ini terjadi dikarenakan dua hal yang ada pada dirinya penuntut ilmu. Dua hal ini ada pada dirinya sehingga ilmu tidak dia dapatkan. Yang pertama, kata Imam Al-Auza'i, bila sakinah, penuntut ilmu tersebut tidak tenang. Lihat ke kanan, kiri, depan, belakang, tidak tenang. Model seperti ini menjadi penghalang dia mendapatkan ilmu. Makanya ada seorang ulama, ulama besar, Imam Al-A'mash, ulama besar, beliau ketika melihat muridnya ada yang bergoyang sedikit saja, beliau meninggalkan majelis tersebut. Kenapa? Akan rugi beliau mengucapkan sedangkan muridnya tidak memperhatikan, sibuk, tidak tenang. Makanya dalam riwayat disebutkan ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan hadis kepada sahabat-sahabatnya, sahabat tersebut seakan-akan burung hinggap di kepalanya tidak lari, tidak terbang. Kita tahu burung, dia akan mencari tempat yang tenang untuk dia hinggap. Dia hinggap di batang pohon, namun ketika batang pohon tersebut diterpa angin yang membuat dia bergoyang, burung tersebut juga akan lari. Namun keadaan para sahabat ketika menuntut ilmu dari Nabi alaihi salatu wasalam, seakan-akan ada burung yang hinggap di atas kepalanya, di atas kepala mereka, menunjukkan ketika mereka menuntut ilmu, mereka sakinah, tenang. Tidak banyak gerak-gerik, tenang. Kalau pada penonton ilmu ada yang demikian, tidak tenang. Bila sakinah, suka melihat kiri kanan, suka melihat ke depan, ke belakang, maka jangan berharap pada orang tersebut akan ada ilmu. Tidak akan dia dapati ilmu. Ini penghalang pertama, kata Imam Al-Auza'i. Adapun yang kedua, al-hilm, sifat sabar. Ketika sifat sabar tidak ada pada penuntut ilmu, maka jangan harap pada dirinya ada ilmu. Jangan harap dia akan memperoleh ilmu. Tidak sabar dalam mencari ilmu. Mungkin terkadang ada beberapa hafalan yang perlu dihafal, sulit dia jangkau, sulit masuk ke dalam pikirannya hafalan tersebut. Orang yang tidak memiliki kesabaran, dia tidak akan mampu menggapai ilmu tersebut. Atau mungkin dia sehari hadir, hari berikutnya dia tidak hadir. Hari ini dia masuk, hari berikutnya pura-pura sakit. Maka model seperti ini tidak akan mendapatkan ilmu. Tidak sabar, sedikit waktu lebih, mungkin mendekati Isya ataupun waktu pelajaran, mendekati habis sudah sibuk melihat jam. Tidak sabar di hadapan mudarrisnya. Jika ada model-model seperti ini, sifat-sifat yang demikian ada pada diri kita, maka jangan harap kita memperoleh ilmu. Tidak akan kita dapati. Oleh karenanya, jika engkau ingin adanya ilmu pada dirimu, sama posisinya mendengarkan nasihat, mendengarkan fawaid minal faedah minal fawaid. Dia akan memperoleh hal tersebut ketika dia tenang, dia sabar. Namun ketika dia tidak sabar, ketika dia tidak tenang, kal ina munkhariq, seperti wadah, seperti ember yang berlobang. Apa gunanya ember yang berlobang? Engkau masukkan air, dia akan jatuh. Engkau masukkan yang lain, lambat laun dia juga akan jatuh. Akan hilang pada dirimu ilmu tersebut. Oleh karenanya kita semua di sini adalah penuntut ilmu. Maka jangan sampai dua sifat ini ada pada diri kita. Bila sakinah, tidak tenang, kemudian juga tidak bersabar. Jangan sampai. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah membaca hadis yang ke-12 dalam lanjutan Matan Jawami'il Akhbar lil Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Hadis yang menjelaskan tentang kecintaan Allah, sifat cinta yang ada pada Allah terhadap al-mu'min al-qawi, terhadap seorang yang beriman, yang kuat imannya. Terakhir kita membacakan apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwa orang-orang yang beriman mereka terbagi menjadi tiga. Ada yang beriman dia bersegera dalam melakukan kebaikan. Ini tingkat pertama. Adapun tingkat kedua, yaitu muqtasidun, yaitu orang yang dia mengerjakan hal-hal yang wajib saja dan seluruh perkara yang haram dia tinggalkan. Ini tingkatan kedua. Tingkatan pertama dan kedua yang disebutkan oleh Syekh ini merupakan tingkatan dari al-mu'min al-qawi, mu'min yang kuat imannya. Tingkatan yang paling rendahnya, tingkatan ketiga yaitu az-zalimu li anfusihim, yaitu mukmin yang mereka menzalimi dirinya dengan mencampur adukkan amalan-amalan kebaikan, bersamaan dengan itu juga dia lakukan hal-hal yang berbau keharaman, maksiat. Ketika dia melakukan kebaikan, namun dia juga melakukan hal-hal yang buruk, sayyi'an, maka dia masih disebut mukmin, tidak disebut kafir, masih mukmin. Namun mukmin yang lemah, ad-dha'if, imannya lemah, tidak dikeluarkan dia dari keimanan. Dia termasuk mukmin, namun mukmin yang lemah imannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Maka di sini Syekh menjelaskan dalam potongan apa yang Nabi sebutkan, bahwasannya perkara yang bermanfaat bagi seorang hamba ada dua, yaitu perkara-perkara agama dan perkara-perkara dunia. Dan perkara agama maupun perkara dunia, seorang hamba akan memperoleh kesuksesan, kemenangan ketika dia penuhi tiga hal yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, dia bersemangat. Kemudian ijtihad, dia bersungguh-sungguh melakukan hal tersebut. Yang terakhir, dia memohon pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Tiga unsur ini harus ada pada seorang hamba jika dia inginkan kemenangan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Adapun jika terluput salah satu dari tiga hal yang disebutkan oleh Syekh, semangat, sungguh-sungguh, kemudian meminta pertolongan kepada Allah, ketika terluput salah satunya saja, maka tidak akan bermanfaat bagi dirinya, tidak ada kebaikan pada dirinya. Kemudian dalam potongan hadis tersebut, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat, juga mengandung faedah di sana, bahwasannya Islam sangat melarang yang namanya bermalas-malasan. Sangat dilarang di dalam Islam. Diperintahkan kita untuk semangat atas perkara-perkara yang bermanfaat, jangan malas. Bahkan disebutkan di sini, bal kana kaslanan lam yudrik syai'an, yang namanya malas tidak akan memperoleh suatu apapun, baik perkara dunia maupun perkara akhiratnya. Ketika dia malas, dia tidak mau bersungguh-sungguh, dia tidak akan memperoleh apapun. Perkara dunianya dia malas, tidak dia peroleh. Perkara akhiratnya apalagi ketika dia bermalas-malasan. Fal kaslanu la yudrik khairan, yang namanya malas tidak akan mendatangkan kebaikan. Malas, bagaimanapun kondisinya, ketika seseorang malas, maka tidak akan dia dapati yang namanya kebaikan. Dan dengan malas tersebut, dia juga tidak akan memperoleh kemuliaan. Tidak ada orang yang malas kemudian dia memperoleh kedudukan yang mulia. Tidak ada orang yang malas yang kemudian dia dimuliakan. Wala yuhta bidinin wala dunya. Dia tidak akan mendapatkan bidinin, perkara agama dia tidak akan diperoleh. Ingin hafalannya habis tidak akan diperoleh ketika dia malas. Ingin dia menghafal hadis banyak tidak akan dia dapati ketika dia malas. Dia ingin paham agama tidak akan paham ketika dia malas. Seseorang ingin kaya dunianya tidak akan dia peroleh kekayaan tersebut ketika dia malas. Berbagai perkara baik itu agama ataupun perkara dunia tidak akan diperoleh dengan kemalasan. Harus ada semangat, ijtihad, kesungguh-sungguhan. Kemudian ditambah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Akan Allah berikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Syekh menyebutkan dua perkara secara umum, sa'adatul dunya wal akhirah, kesenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian Syekh merinci apa yang dapat membawa seseorang kepada kebahagiaan agamanya. Tadi disebutkan oleh Syekh secara umum, ketika dia semangat perkara agamanya, dia semangat perkara dunianya, disebutkan Syekh secara umum, dia akan memperoleh kebahagiaan. Namun di sini selanjutnya Syekh ingin merinci salah kedua-duanya, perkara agama maupun perkara dunia. Bagaimana dia memperoleh kebahagiaan tersebut? Bagaimana agamanya menjadi bermanfaat? Bagaimana dunianya menjadi baik? Kata Syekh, wal umur fal umuru annafi'atu fid dini tarji'u ila amrayni. Perkara yang bermanfaat bagi agama tarji' ila amrayni, kembali kepada dua hal. Di awalnya beliau sebutkan secara umum agama, apapun yang kita lakukan terkait agama, maka ketika kita lakukan semangat bersungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Allah, maka ini termasuk kebahagiaan terkait agama. Namun sekarang Syekh ingin masuk lebih dalam tentang perkara yang bermanfaat bagi agama itu mencakup apa saja. Kata Syekh, kembali kepada dua hal. Yang pertama, ilmun nafi'un. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kata Syekh, wa amalun salihun. Amal yang saleh, amal yang baik. Jadi perkara bermanfaat dalam agama, kembali kedua hal ini. Memiliki ilmu yang bermanfaat, kemudian memiliki amal yang soleh. Apa itu amal yang soleh? Kata Syekh, amal yang soleh yaitu amal afwan, ilmu yang bermanfaat. Ammal ilmun nafi', adapun ilmu yang bermanfaat, kata Syekh, yaitu ilmu al-muzakki lil qulubi wal arwah, yang bisa membersihkan hati. Ini ilmu yang bermanfaat, bisa membersihkan hati. Wal arwah, dan juga ruh-ruh manusia bisa suci, bisa bersih hati-hatinya ketika dia mendapatkan ilmu tersebut. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia peroleh membersihkan hatinya. Dengan ilmu tersebut tidak ada kedengkian kepada yang lain. Dengan ilmu tersebut tidak menjelekkan yang lain. Dengan ilmu tersebut muamalahnya dengan manusia bagus. Orang suka ketika melihat dirinya, menunjukkan ilmunya bermanfaat. Wa huwa ma jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam min hadisin wa tafsirin wa fiqhin. Dan ilmu ini didapat dari apa-apa yang Rasul bawa. Dari hadis-hadis, dari tafsir-tafsir, dari fiqhi, yang semuanya datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, datang dari riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi. Inilah ilmu yang bermanfaat. Dan juga apa-apa yang membantu ya'inu ala dhalik, dan apa-apa yang membantu untuk dia memperoleh hal tersebut. Inilah ilmu yang bermanfaat, kata Syekh. Hadis Nabi, tafsir, fiqih, ini ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan juga ilmu-ilmu yang membantu kita untuk bisa memahami hadis, tafsir, fiqih tersebut. Min ulumil Arabiyah, seperti kita mempelajari bahasa Arab. Ini juga ilmu yang bermanfaat. Karena bagaimana mungkin seseorang mempelajari hadis Nabi, mempelajari tafsir ayat-ayat Allah, mempelajari hukum-hukum agama Allah, dia tidak mengetahui ulumul Arabiyah, ilmu-ilmu tentang bahasa. Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Hadis-hadis diucapkan dari kalam Nabi, yang kalam tersebut berbentuk bahasa Arab. Bagaimana kita memahami hal tersebut kalau tidak kita pelajari ulumul Arabiyah, ilmu-ilmu yang bisa membantu kita untuk memahami apa yang Allah maksud di dalam Al-Quran, apa yang Nabi inginkan di dalam hadisnya. Kita mempelajari nahu, mempelajari sharaf, balaghah, dan lain sebagainya dari ilmu-ilmu al-Arabiyah. Ini semua ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian Syekh juga menjelaskan kepada kita, ini penting sekali penjelasan Syekh kepada kita penuntut ilmu, dan juga kita melakukan hal-hal yang kita bisa memperoleh ilmu tersebut, kita bisa memahami ilmu tersebut. Kata Syekh, ayyajtahida talibul ilmi fi hifdhil mukhtasarin min mukhtasaratil fanni alladhi yashtaghilu fihi, yaitu dengan dia penuntut ilmu bersungguh-sungguh. Ini keadaan yang bisa dia peroleh ilmu yang bermanfaat. Penting sekali untuk penuntut ilmu, yaitu dia bersungguh-sungguh di dalam menghafal mukhtasar, matan-matan yang pendek. Sungguh-sungguh dia lakukan, dia hafal. Kalau nahu ada matan al-jurumiyah, sungguh-sungguh hafal. Ini bisa membawakan dirimu pada ilmu yang bermanfaat. Engkau menghafal sharaf, menghafal lain sebagainya, hadis-hadis Nabi yang ringkas-ringkas, engkau hafalkan. Engkau mempelajari nanti usul fiqh, engkau pelajari qawaidul fiqhiyah, usul tafsir, engkau hafal yang sedikit-sedikit ini. Engkau sibukkan dirimu dengan hal-hal tersebut. Ini bisa mendatangkan pada dirimu ilmu yang bermanfaat. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita, yang ini keadaan dialami oleh seluruh penuntut ilmu. Syekh sebutkan ini keadaan, coba perhatikan, keadaan ini ada pada seluruh penuntut ilmu dimanapun dia berada, semenjak dahulu kala sampai saat ini. Dijelaskan oleh Syekh, apa itu? Ta'azzur wa ta'azzur. Terkadang ada sebagian penuntut ilmu yang dia kesulitan. Ya, ini penting sekali bagi kita. Alaihi yufdahu lafdhan. Dia kesulitan dalam menghafal fan-fan ilmu, ulumul arabiyah, al-Quran. Ini semuanya ilmu. Disebutkan oleh Syekh, ada sebagian yang dia kesulitan, menunjukkan sulitnya dalam proses menuntut ilmu ini sudah ada pada sejak dahulu. Dan jangan kita merasa ketika diri kita kesulitan dalam menghafal, kesulitan di dalam perkara lainnya ketika menuntut ilmu, jangan kita anggap hanya diri kita yang merasakan. Tidak, sudah dirasakan bahkan oleh para ulama dahulu. Sering kita sebutkan contoh ketika bermajelis, kita sebutkan contoh Al-Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai, siapa yang tidak kenal beliau dalam perkara ulumul arabiyah, dalam perkara nahu? Ketika dibahas nahu pasti disebutkan qala al-Kisai rahimahullah. Berkata Imam Al-Kisai rahimahullah, disebutkan dalam biografi beliau, beliau ini orang yang hampir menyerah dalam menuntut ilmu. Hampir menyerah, ya akhi. beliau belajar diulang oleh gurunya sekali dua kali, disebutkan sampai puluhan kali diulang. Satu pembahasan beliau tidak paham. Perhatikan, satu pembahasan beliau dijelaskan tidak paham, bukan sekali dua kali, puluhan kali. Al-Imam Al-Kisai sampai beliau putus asa. Beliau keluar pergi ke taman, duduk seperti kita mungkin udah suntuk, pengen mencari udara segar, cari tempat-tempat yang tidak ada orang ramai biar fresh. Dilakukan oleh Imam Kisai. Beliau pergi ke taman, beliau duduk di bawah pohon. Sambil duduk, beliau merenung, melihat semut. Semut yang kecil, dia membawa makanan yang lebih berat dari dirinya. Semut. Beliau lihat di pohon, semut di bawah makanan tersebut yang lebih besar daripada dirinya. Belum sampai ke tempatnya, jatuh lagi ini semut. Tidak putus asa ini semut. Naik lagi dia, coba lagi, jatuh lagi. Dicoba lagi, jatuh lagi. Berulang terus. Diperhatikan oleh Al-Imam Al-Kisai ini, berulang terus semut ini. Sampai akhirnya semut ini mampu sampai ke tempat yang dia tuju. Terbuka pikiran Imam Al-Kisai, ini semut ini lebih kecil, makanan yang dibawa lebih besar. Aku manusia, Allah berikan akal, Allah berikan pikiran, ilmu satu pembahasan. Cuman sekali, dua kali, tiga kali, mungkin 10 kali, 20 kali, 30 kali, aku tidak bisa. Kenapa aku menyerah? Kenapa aku kalah dengan semut? Sampai akhirnya bangkit lagi semangat beliau. Beliau kembali menuntut ilmu sampai sekarang. Nama beliau ketika dibahas permasalahan nahu disebutkan, bahkan didoakan, rahimahullah. Semoga Allah meridhai, merahmati beliau. Perhatikan apa yang beliau jalani, apa yang beliau dapati dari proses menuntut ilmunya. Banyak rintangan, bukan seperti kita. Satu halaman disuruh store, satu hari gagal sudah menyerah. Hafalan Al-Quran satu halaman gagal, besok anak tidak mampu, anak setengah saja. Perhatikan bagaimana para ulama sabar mereka. Jika mereka gagal, mereka duduk di masjid, mereka lanjutkan hafalannya sampai pada pertemuan yang akan datang mereka mampu memperoleh kesuksesan. Kemudian mereka lanjut pada pelajaran yang lain. Ini yang mereka lakukan sehingga ilmu mereka berkah. Apa yang mereka dapati bermanfaat bagi kaum muslimin yang ada pada masa mereka sampai dengan masa setelah mereka. Penuh perjuangan Imam Asy-Syafi'i, beliau menempuh ilmu, banyak hal-hal yang sulit beliau rasakan. Sampai disebutkan dalam biografi beliau, salah satu hal yang membuat beliau datang ajalnya adalah penyakit keluar darah dari bagian belakang beliau, dari anusnya. Apa ini istilah penyakitnya sekarang? Ambien, seperti itu. Lama duduk, keluar darah, disebutkan dalam biografi beliau. Bagaimana sabarnya mereka. Imam Muslim rahimahullah, bagaimana keadaan beliau? Bahkan kitab beliau disandingkan dengan Sahih Bukhari punya gurunya. Setelah Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim punya beliau. Disebutkan dalam biografi beliau, salah satu sebab datangnya ajal beliau, beliau overdosis mengkonsumsi kurma. Ketika ada yang bertanya permasalahan agama kepada beliau, beliau ternyata tidak mampu menjawab. Beliau bilang, tunggu, akan ana cari. Beliau murojaah, disiapkan sama keluarganya kurma, biar enggak sentuh, butuh dalam murojaah. Ada sesuatu cemilan. Ini dilakukan oleh Imam Muslim sambil murojaah beliau makan itu kurma. Beliau enggak sadar. Disebutkan salah satu penyebabnya ini overdosis, kebanyakan mengkonsumsi kurma. Lihatlah perjuangan mereka para ulama. Tidak ada apa-apanya dengan kita. Bahkan terkadang kita sedikit hujan tidak mampu menghadiri majelis, atau mungkin apa yang kita dapati, kita tidak menghadiri majelis ilmu. Perhatikan mereka, bukan sehari dua hari perjalanan mereka memperoleh ilmu. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, sahibul musnad. Kalau kita perhatikan kitab beliau luar biasa. Ini kalau diberdirikan se-Ibrahim, kitab beliau musnad, hadis yang bersambung sanadnya. Segitu nih Ibrahim berdiri, diberdirikan tuh kitab segitu mungkin panjangnya. Ilmu beliau. Beliau pernah menempuh perjalanan menuntut ilmu selama satu bulan penuh. Ada khabar di sana, ada hadis yang disampaikan oleh ulama fulan. Semangat mereka menuntut ilmu. Pergi ke sana. Tidak ada mobil dulu. Motor, becak, lain sebagainya. Ada unta, kuda, ada sebagian yang jalan kaki. Namun hadirin, apa yang terjadi? Ketika beliau sampai ke tempat tersebut, beliau dengarkan hadis. Ketika disampaikan sanadnya, ternyata hadisnya dhaif. Hadis dhaif, kalau tidak ada penguat dengan hadis yang lain, tidak bisa dijadikan hujjah dalam agama. Sebulan menumpuh perjalanan untuk mencari hadis, satu hadis, namun ternyata ketika didapat, hadisnya dhaif. Bayangkan, kalau kita perkara dunia, disebutkan di Banda Aceh ada kerja, satu hari 5 juta. Pergi kita ke sana. Sampai ke sana ternyata tidak dikasih. Tidak bermanfaat uangnya atau uang mainan ternyata. Mungkin kita akan merasa dipermainkan. Akhirnya semangat kita turun, luntur. Mungkin ada trauma. Tidak mampu dia keluar rumah. Imam Ahmad dalam sebulan menumpuh perjalanan mencari satu hadis ternyata dhaif, tidak melunturkan semangat beliau. Setelah itu beliau mencari pada ulama yang lain ilmu-ilmu, hadis-hadis lainnya, sampai akhirnya terkenal sahibul mazhab. Beliau memiliki mazhab yang disampaikan oleh pada murid-muridnya, bahkan Mamlakah Al-Arabiyah, Arab Saudi. Kebanyakan di sana adalah mazhab Imam Ahmad. Barakah ilmunya. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kesulitan apapun yang kita dapatkan dalam proses menuntut ilmu agama, bukan hanya kita yang menerpa hal tersebut, namun hal itu juga telah didapati oleh para ulama, bahkan ulama-ulama besar. Namun hal itu tidak menyurutkan mereka untuk senantiasa menumpuh ilmu agama. Tetaplah semangat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia kita maupun di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah lanjutannya kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.